بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله على آله وصحبه ومن والاه. Tentang perkara puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman, diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Faedah, manfaat, keutamaan berpuasa itu sangat banyak, sangat luas, sangat tinggi, sangat mulia, dan yang tertinggi, puncak fadilah daripada berpuasa adalah agar seseorang ini benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan puasa kepada hamba-hambanya yang telah memenuhi syarat untuk berpuasa. Jadi puasa yang wajib itu diwajibkan kepada hamba-hamba yang telah memenuhi syarat. Ulama menjelaskan bahwasannya syurut wujub shaum, syarat wajibnya puasa yaitu puasa Ramadan, ada lima. Yang pertama adalah al-Islam. Islam ini merupakan syarat umum untuk semua ibadah. Tidak ditujukan kepada orang kafir. Jadi semua ibadah tidak ditujukan kepada orang kafir asli. Tetapi yang dituntut dari orang kafir adalah agar memeluk Islam, agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu baru dituntut untuk menjalankan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Syarat yang pertama wajibnya puasa yaitu puasa bulan Ramadan adalah al-Islam. Adapun bagi orang murtad, wal-iyadu billah, diwajibkan untuk mengqadha jika kembali ke masa Islamnya. Kembali ke Islam wajib mengqadhanya semua ibadah yang ditinggalkan di masa kemurtadannya. Ini untuk memberatkan, untuk menekankan kepada orang yang sebelumnya pernah Islam lalu murtad. Ini benar-benar dikecam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagi orang kafir asli, jika aslama, jika memeluk Islam, diwajibkan untuk menjalankan puasa, namun tidak diwajibkan untuk mengqadha semua ibadah yang ditinggalkannya di masa kekafirannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul lilladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, maka akan diampuni untuk mereka semua segala sesuatu yang telah lewat. Jadi syarat yang pertama adalah al-Islam, yang kedua adalah at-taklif. At-taklif yaitu balighan agilan, dalam keadaan baligh. Baligh di sini jika laki-laki sudah mimpi, ini sudah mencapai masa baligh, diwajibkan untuk menjalankan semua ibadah yang diwajibkan. Atau bagi wanita jika memasuki masa haid, sudah mencapai baligh, atau maksimalnya adalah 15 tahun. Jika sudah mencapai 15 tahun, umur 15 tahun, walaupun belum mimpi, walaupun belum haid, ini sudah mencapai masa baligh, diwajibkan untuk menjalani semua ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balighan agilan, dalam keadaan agil. Agil di sini adalah dalam keadaan sadar, tidak gila, dan lain sebagainya. Ini adalah juga syarat wajibnya ibadah. Akan tetapi ulama menjelaskan bahwasannya adapun asabi, orang yang anak sebelum baligh, itu diwajibkan bagi walinya, diwajibkan bagi orang tuanya atau pengurusnya untuk memerintahkan anak yang walaupun mencapai belum mencapai masa baligh diwajibkan untuk menjalani puasa pada umur 7 tahun dan lebih ditegaskan pada umur 10 tahun lebih ditegaskan yaitu dipukul. Dipukul di sini untuk memberi penegasan bukan untuk melukai. Dipukul untuk memberi penegasan jika meninggalkan puasa pada umur 10 tahun. Namun ini jika bisa menjalaninya anak yang mampu untuk menjalani puasa sekiranya tidak sampai celaka dan lain sebagainya. Sama seperti sholat. Jadi semua ibadah yang wajib itu harus orang tua mendidik anaknya sebelum masa baligh yaitu pada umur 7 tahun diperintahkan untuk menjalani ibadah. Dengan perintah yang lembut. Dan pada umur 10 tahun lebih ditegaskan jika sekiranya meninggalkan sholat atau meninggalkan puasa itu dipukul untuk memberi penegasan. Jadi syarat yang kedua adalah at-taklif yaitu baligh yang baligh dan agil dalam keadaan berakal. Lalu syarat yang ketiga adalah al-itaqah dalam keadaan mampu untuk menjalankan puasa. Mampu di sini bisa hissan wa syar'an. Bisa hissan yaitu secara zahir. Jadi tidak diwajibkan, adapun jika hissi di sini yang secara zahir tidak diwajibkan kepada orang yang sudah tua. Sudah tua tidak mampu untuk menjalankan puasa atau mungkin bagi orang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya sakitnya itu. Sekiranya menjalankan puasa maka akan bertambah sakit, akan celaka dan lain sebagainya, ini hissan. Jika sekiranya tidak mampu dalam keadaan hissan atau syar'an tidak bisa. Mampu namun tidak bisa menjalankan puasa syar'an yaitu dalam keadaan suci. Jadi tidak diwajibkan bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Walaupun mampu tapi tidak diperbolehkan sehingga tidak dapat menjalankan puasa. Jadi syarat yang ketiga adalah al-itaqah mampu baik hissan atau syar'an. Lalu yang terakhir adalah atau yang keempat adalah dalam keadaan sehat. Jadi tidak diwajibkan kepada orang yang sakit. Fala yajib alal marid, tidak diwajibkan bagi orang yang sakit. Adapun sakit yang memperbolehkan untuk berbuka puasa, sakit yang dibenarkan dalam syariat untuk tidak berpuasa adalah sakit yang mubih lil fitr, yang diperbolehkan untuk berbuka, yaitu definisinya adalah yaitu sakit yang jika berpuasa maka takut celaka, takut menjadi celaka. Atau jika berpuasa maka sembuhnya akan tertunda. Penyakitnya akan menjadi lebih lama. Atau sakit di sini adalah sakit yang bisa jika berpuasa maka sakitnya ini akan bertambah. Ini adalah pengertian sakit yang dibenarkan dalam syariat untuk meninggalkan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang boleh ditinggalkan seperti berpuasa. Adapun jika sakitnya itu sakit biasa sekiranya jika berpuasa tidak akan celaka atau tidak akan tertunda sembuhnya atau penyakitnya tidak akan bertambah, ini tetap diwajibkan untuk menjalani puasa. Jadi perlu diperhatikan, jangan terus sakit sedikit lalu meninggalkan puasa, ini diharamkan. Jadi sakitnya ini yang sekiranya mendatangkan celaka atau sembuhnya tertunda atau penyakitnya bertambah. Jadi syarat yang keempat adalah dalam keadaan sehat diwajibkan untuk menjalankan puasa Ramadan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah al-iqamah dalam keadaan mukim. Jadi tidak diwajibkan bagi musafir sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa dari kalian yang sakit atau dalam keadaan perjalanan, maka menggantinya pada hari-hari yang lain. Jadi dalam keadaan mukim, orang yang musafir, safaron tawilan, perjalanan yang panjang. Ini yang memperbolehkannya meninggalkan atau berbuka, meninggalkan puasa. Perjalanan yang panjang yaitu marhalatain, kalau dalam kilometer itu sampai mencapai perjalanannya itu sampai mencapai 77 km. Jadi jika kurang daripada 77 km, belum diperbolehkan untuk berbuka puasa. Dalam keadaan musafir mencapai 77 km, dan ini pun syaratnya adalah jika bepergiannya itu sebelum masuknya waktu fajar, waktu wajibnya puasa. Lain halnya jika dalam keadaan wajibnya berpuasa, masuk waktu fajar, masuk waktu subuh dalam keadaan mukim, ini harus menjalani puasa. Karena sudah diwajibkan untuk berpuasa. Walaupun setelah itu musafir, itu wajib untuk menyempurnakan puasanya sampai selesai, sampai maghrib. Jadi perlu diperhatikan musafirnya pun ini dalam keadaan musafir tidak mukim sebelum masuknya waktu fajar. Syarat kelima ini yang mewajibkan seorang hamba untuk menjalani puasa yang wajib, yaitu puasa Ramadan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jika dalam keadaan musafir, Nabi Muhammad SAW sendiri, beliau terkadang memerintahkan sahabat untuk berpuasa pada saat perjalanan dan terkadang menyuruh sahabat untuk berbuka puasa. Jadi, jika sekiranya dalam keadaan musafir yang panjang, mana yang lebih baik, mana yang lebih utama, yaitu yang lebih mudah. Jika sekiranya perjalanannya itu tidak susah, sekiranya bisa menjalani puasa dengan mudah, maka sebaiknya untuk berpuasa. Wa antasumu khairul lakum, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian puasa maka itu lebih baik untuk kalian. Namun jika sekiranya perjalanannya itu yang memberatkan, membuat lelah sehingga susah untuk berpuasa dalam keadaan seperti ini, lebih baik untuk berbuka. Jadi mana yang lebih mudah, itu yang lebih baik untuk dijalani. Ini merupakan syarat-syarat wajibnya untuk berpuasa. Dan ulama menjelaskan bahwasannya arkanus shaum adapun rukun. Rukun berpuasa. Beda antara syarat dan rukun jika syarat itu ada sebelum menjalani ibadah tersebut. Jadi syarat adalah perkara yang ada sebelum menjalani puasa. Syarat puasa. Dan diharuskan untuk terus ada sampai selesai menjalani puasa. Lain hanya dengan rukun. Rukun adalah perkara yang ada pada saat berpuasa. Rukun berpuasa adalah perkara-perkara yang ada pada saat berpuasa. Bersamaan di waktu menjalani puasa, ini merupakan rukun. Arkanus shaum adapun rukun-rukun berpuasa, yang pertama adalah an-niyah. Rukun puasa di sini baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Itu harus ada pada setiap puasa rukun ini, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Yang pertama adalah an-niyah. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya amal adalah dengan niat. Jadi tidak cukup jika hanya dengan bersahur saja. Jadi harus ada niat. Dan tempatnya adalah di hati. Terlintas di hati bahwasannya saya besok akan puasa Ramadan atau puasa sunnah. Ini terlintas di hati, ini sudah cukup niat. Namun melafadzkannya ini sunnah bersamaan dengan hati. Untuk membantu hati. An-niyah yang pertama rukun berpuasa. Lalu ulama menjelaskan bahwasannya wajib niat ini pada setiap hari. Karena setiap hari pada bulan Ramadan ini merupakan ibadah tersendiri. Jadi tidak bersambung. Maka diharuskan untuk niat jika pada puasa wajib ini pada setiap malam sebelum masuknya waktu subuh untuk berpuasa pada bulan Ramadan, yaitu dengan mengucapkan nawaitu sama qadain an ada'i fardhi syahri Ramadan haditsana lillahi ta'ala. Ini adalah maksimalnya atau sempurnanya. Sedangkan ulama menjelaskan bahwasannya masalah niat itu diwajibkan setiap malam jika pada puasa wajib. Namun puasa sunnah itu diperbolehkan niat walaupun sebelum maksimalnya sampai sebelum masuknya waktu zuhur sampai tergelincirnya matahari. Namun syaratnya jika belum memakan apapun, jika belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi ada perbedaan antara niat puasa yang wajib dan niat puasa yang sunnah. Niat puasa yang wajib itu masuk waktunya ketika terbenamnya matahari sampai masuknya waktu subuh. Maka diwajibkan untuk tabyid namanya. Tabyid adalah niat pada malam hari sebelum masuknya waktu subuh. Jika sekiranya seseorang lupa niat pada waktu malam pada puasa wajib, itu wajib disempurnakan puasanya, wajib puasa, dan wajib untuk digobok. Karena belum tabyid, belum niat pada waktu malam. Jadi bukan berarti kalau orang sudah lupa niat, lalu tidak puasa, atau puasa namun tidak digadha, ini harus digadha. Karena tabyid pada puasa wajib, ini wajib hukumnya. Adapun jika pada puasa sunnah, niatnya itu masuk waktunya tenggelamnya matahari, dan terus berjalan sampai zawal tergelincirnya matahari atau masuk waktu zuhur. Jadi jika pada puasa sunnah tidak diwajibkan untuk tabyid karena diriwayatkan bahwasannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW beliau jika pulang ke rumah pada waktu sebelum masuknya waktu zuhur, beliau Nabi Muhammad SAW menanyakan kepada istrinya, apakah ada makanan? Jika istrinya menjawab tidak ada, maka beliau menjawab, ini idzan shaim. Kalau demikian, aku sekarang berpuasa. Jadi beliau niat sebelum masuknya waktu zuhur. Lalu jika menanyakan istrinya, apakah ada makanan, beliau atau istrinya menjawab ada, beliau berbuka. Ini menunjukkan puasa sunnah itu boleh niatkan walaupun sampai sebelum tergelincirnya matahari, namun syaratnya jika sekiranya belum melakukan apapun yang dapat membatalkan puasa, jadi belum makan, belum minum, dan lain sebagainya. Sedangkan di antara beda antara niat puasa yang wajib dan niat puasa yang sunnah, niat puasa yang wajib itu harus ta'in, disebutkan puasa apa. Seperti puasa Ramadan, atau puasa kafarah, atau puasa nazar, atau puasa qadha. Ini harus disebutkan puasanya puasa apa. Jika pada puasa wajib, namun pada puasa sunnah, tidak diwajibkan kecuali pada puasa-puasa yang tertentu atau muakkatan, yang telah ditentukan waktunya atau puasa tertentu. Seperti puasa Arafah, atau puasa Senin Kemis, atau puasa Tasu'a. Namun puasa jika orang ingin memperbanyak puasa, itu niat cukup dengan niat puasa, itu sudah cukup. Tidak harus disebutkan puasa apa. Lain hanya dengan puasa wajib harus disebutkan. Lalu yang terakhir beda antara niat puasa wajib dan niat puasa sunnah. Niat puasa wajib itu tidak boleh digabungkan antara dua puasa wajib. Misalnya, niat qadha puasa Ramadan sekalian dengan niat qadha puasa nazar. Jadi digabungkan antara dua puasa wajib tidak diperbolehkan. Namun pada puasa sunnah itu diperbolehkan menggabungkan dua puasa sunnah dalam satu niat dalam satu hari. Misalnya niat puasa 6 hari dari bulan Syawal sekalian jika jatuh pada hari Senin, diniatkan sekalian untuk puasa Senin. Atau misalnya puasa Arafah digabungkan sekalian dengan puasa sunnah hari Kamis atau hari Senin. Nah, jadi pada puasa sunnah boleh menggabungkan antara dua niat. Namun jika puasa wajib itu tidak diperbolehkan, hanya cukup satu. Sedangkan sempurnanya niat, yaitu jika pada bulan Ramadan, nawaitu shoma ghadan an ada'i fardhu syahr Ramadan hadisana lillahi ta'ala. Minimalnya adalah nawaitu shoma ghadan an Ramadan, itu sudah cukup, itu minimalnya. Saya niat puasa besok dari bulan Ramadan. Jadi tidak diwajibkan untuk menyebutkan fardunya, karena puasa Ramadan itu pasti fardu, pasti wajib. Jadi tidak harus disebutkan fardunya. Yang pertama adalah arkanus shaum, rukun puasa adalah niat. Lalu yang kedua adalah tarkul mufattirat, meninggalkan semua hal yang dapat membuka puasa atau membatalkan puasa. Ini meninggalkan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dalam keadaan dakiran, ingat, muhtaran, sengaja, dan tidak jahil. Tidak jahil yang ma'zur, yang dibenarkan. Jadi jika sekiranya melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa namun dalam keadaan nasian, lupa, atau mukrahan, dipaksa, paksanya di sini adalah jika tidak dituruti maka akan mencelakakan. Ini tidak disengajakan. Jika disengajakan baru itu membatalkan. Namun jika dalam keadaan benar-benar dipaksa, jika sekiranya menolak maka akan celaka, itu juga tidak membatalkan puasa. Dan juga tidak dalam keadaan jahilan. Ma'dzuran bijahli. Jahil yang dibenarkan dalam syariat. Jahil yang dibenarkan dalam syariat adalah orang yang hidup jauh dari ulama. Jadi susah sekiranya mau tanya apakah ini boleh atau tidak. Jauh dari ulama. Ini jahil seperti ini. Jahil yang dibenarkan dalam syariat. Tidak tahu yang diterima oleh syariat. Jadi jika sekiranya orang tidak tahu, tinggal di gunung atau di gurun pasir dan lain sebagainya, tidak tahu kalau misalnya minum itu membatalkan puasa. Sedangkan ulama ini jauh, lalu minum, ini tidak membatalkan puasa. Namun jika sekiranya dekat ulama, apalagi daerah kita ini, alhamdulillah banyak ulama di sekitar kita, maka jahilnya ini tidak dibenarkan, tidak diterima oleh syariat. Dan yang kedua adalah jika sekiranya baru memeluk agama Islam, mu'alaf. Jika memang baru memeluk agama Islam, ini jahilnya pun itu diterima oleh syariat. Jika melakukan hal-hal yang dapat berbuka puasa karena jahilnya ini, maka tidak membatalkan puasa. Jadi rukun yang kedua adalah tarkul mufattirat, meninggalkan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Dan yang ketiga ulama menjelaskan adalah shaim. Jadi di antara rukun puasa adalah disebutkan orang yang berpuasa. Karena puasa itu tidak bisa digambarkan kecuali jika ada, bisa kita gambarkan jika ada orang yang berpuasa. Nah, lain hanya dengan sholat. Sholat, karena sholat itu ada gerakan yang bisa kita gambarkan, yang bisa kita bayangkan. Maka ulama tidak mencantumkan rukun sholat diantaranya adalah orang yang sholat. Tidak dicantumkan sebab bisa digambarkan sholat itu ada ruku, berdiri, ruku, sujud. Bisa kita bayangkan. Namun puasa tidak bisa kita gambarkan kecuali jika ada orang yang berpuasa. Ini rukun puasa tiga ini. Niat, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan. Dan yang ketiga adalah as-sha'im. Sedangkan ulama menjelaskan bahwasannya syarat sahnya puasa, orang jika melakukan puasa maka menjadi sah puasanya ini, walaupun tidak wajib, ini ada empat perkara. Yang pertama adalah Al-Islam. Ulama menjelaskan orang Islam jika menjalani puasa itu menjadikan puasanya ini sah. Jadi jika sekiranya murtad, waliyadubillah murtad, walaupun sesaat di waktu siang hari dalam keadaan berpuasa, maka batal puasanya. Jadi harus dalam keadaan Islam pada saat menjalani ibadah tersebut dengan sempurna Islam. Dan yang kedua adalah al-aglu, dalam keadaan berakal, mumayyiz maksudnya. Berakal di sini adalah mumayyiz, yaitu yang dapat, ada ulama yang menjelaskan yang dapat membedakan mana tangan kanan dan mana tangan kiri. Ada ulama yang menjelaskan sekiranya yang dapat membedakan mana buah, mana batu bara. Dan penjelasan yang paling baik yang dijelaskan oleh para ulama yang banyak diterima adalah yang sekiranya dapat makan sendiri, minum sendiri, dan istinja sendiri. Ini jika mencapai mumayyiz seperti ini, maka jika menjalani ibadah walaupun belum wajib, namun sah, mendatangkan pahala. Dalam keadaan mumayyiz berakal, jadi jika sekiranya junna, gila, walaupun sesaat di waktu siang, maka ini menjadikan puasanya ini batal. Jadi jika sekiranya gila walaupun sesaat menjadikan puasanya ini batal, namun tidak diwajibkan untuk diqadha jika demikian. Adapun misalnya seperti pingsan atau mabuk, ya, ulama menjelaskan bahwasannya jika sekiranya pingsannya ini, jika orang pingsan, maka jika pingsannya itu tidak sepanjang hari, maka itu tidak membatalkan puasa. Namun jika pingsannya atau dalam keadaan mabuk, lalu sepanjang hari dari subuh sampai maghrib, ini baru membatalkan puasa. Namun jika sadar walaupun sesaat dari pingsannya atau dari mabuknya, ini puasanya sah. Namun ulama menjelaskan ini jika sekiranya tidak disengaja. Namun jika disengaja itu menjadi batal. Orang yang pingsan disengaja atau mabuk disengaja, ini batal puasanya walaupun pingsannya atau mabuknya ini sesaat. Ini yang dijelaskan oleh para ulama, syarat sahnya berpuasa dalam keadaan berakal. Lalu yang ketiga adalah an-naga minal haid wan nifas, dalam keadaan suci dari haid dan nifas. Jadi tentu saja disyaratkan untuk wanita khususnya adalah dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan haid atau nifas. Jika sekiranya timbul haid walaupun sudah akan selesai puasanya sebelum maghrib walaupun sesaat, itu puasanya menjadi batal dan wajib untuk diqadha. Dan jika sekiranya wanita dalam keadaan suci menjalani puasa, lalu pertengahan hari datang haidnya, ini membatalkan. Sebaliknya jika sekiranya seorang wanita dalam keadaan haid, lalu pada waktu tengah hari suci habis haidnya, maka ini wajib untuk diqadha. Tentu saja wajib untuk diqadha, namun tidak diwajibkan untuk menahan dari makan dan minum. Jadi boleh saja berbuka sampai malam. Jadi tidak diharuskan untuk imsak, yaitu menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa, namun sehukumnya sunnah. Jadi jika ada wanita yang dalam keadaan haid lalu pertengahan hari suci, ini sunnah untuk imsak, menahan segala sesuatu yang dapat membuka puasa sampai maghrib. Ini hukumnya sunnah, namun tidak wajib. Jadi syarat yang keempat adalah an-naga, suci dari haid dan nifas. Dan yang keempat adalah al-ilmu bi-kaunil waqti gabilan lisaum. Mengetahui dalam keadaan tahu bahwasanya di waktu menjalankan puasa itu, puasa yang tidak dilarang atau waktu yang tidak dilarang untuk menjalani puasa. Jadi mengetahui bahwasanya waktu pada saat menjalankan puasa yang tidak dilarang dalam syariat. Adapun puasa-puasa yang dilarang dalam syariat yang telah kita pelajari, yaitu diantaranya adalah Idul Fitri. Puasa pada hari raya Idul Fitri ini haram dan tidak sah. Puasa Idul Adha atau 3 hari dari bulan Dzulhijjah, Ayyamut Tasyrik, tanggal 11, 12, 13 dari Dzulhijjah. Dan juga puasa nisf akhir dari bulan Syaban, pertengahan akhir dari bulan Syaban, jika tidak disambung dengan sebelum pertengahan. Jadi jika puasa setelah pertengahan dari bulan Syaban, ini tidak diperbolehkan, hukumnya haram dan tidak sah. Kecuali jika memang sudah biasa menjalani puasa sunnah. Misalnya puasa Senin Kemis sudah terbiasa, ini boleh. Walaupun setelah pertengahan akhir dari bulan Syaban. Yang kelima yang dilarang untuk berpuasa adalah hari syak. Hari yang meragukan. Yaitu tanggal 30 dari bulan Syaban jika sekiranya timbul berita yang tidak jelas tentang masuknya bulan Ramadan atau belum. Jika timbul hal-hal yang demikian yang meragukan, itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa, diharamkan dan tidak sah hukumnya. Ini adalah waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Serta perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan berpuasa, diantaranya adalah kapan wajibnya puasa Ramadan dengan melihat hilal dan lain sebagainya, serta perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan puasa, sunah-sunahnya atau yang membatalkan, akan kita pelajari pada lain kesempatan insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab.